Baik, selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari sosial media. Yang pertama datangnya dari Banten dengan Didit. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ada teman saya yang katanya eyangnya bermimpi menyuruh saya untuk mengunjungi seluruh tempat keramat Buya yang ada di Banten, khususnya Pulau Sari. Dan yang paling saya khawatirkan, beliau membenarkan ajaran Manunggaling Kawula Gusti atau Syekh Siti Jenar Buya. Pernah di suatu tempat ada seorang yang sakit lumpuh, pas dikasih minum sama beliau langsung sembuh. Mohon penjelasan Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan mimpi, mimpi adalah mimpi. Sampai kapanpun mimpi adalah mimpi. Mimpi bukan kenyataan. Jangan hidupmu kau gantungkan dengan mimpi. Ini repot. Hidupnya dengan mimpi, mimpi, mimpi. Kita perlu di alam nyata, mimpi terus. Ada seorang laki-laki gandeng soleh datang kepadamu. Insya Allah aku akan menikahimu dalam mimpi. Mau? Hayal. Insya Allah akan aku kirim duit. Insya Allah kalau tidak salah akan saya transfer 2 miliar dalam mimpi. Kenapa orang urusan dengan mimpi? Yang kita pegang adalah syarat. Kalau ada mimpi baik itu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi senang Allah makan apa, lama enggak makan apa, tak tanya apa dalam mimpi makan, lumayan dihibur oleh Allah. Setelah bangun sebaik-baik dalam mimpi, paling enggak enak waktu bangun. Kan gitu. Sejelek-jelek dalam mimpi, paling enak saat bangun. Dikejar harimau. Bangun alhamdulillah. Selesai mimpi. Orang hidupnya dengan mimpi. Sampai kita melihat orang mukanya muka mimpi. Kalau ketemu mesti, semalam saya mimpi, semalam saya mimpi. Itu masih wajar. Nanti ningkat lagi, mimpinya hebat lagi. Ketemu Rasulullah. Oh ini. Dosa mimpi ketemu Rasulullah. Kalau dosa mimpi-mimpi biasa, ya dosa. Tapi kalau dosa ngaku mimpi Rasulullah, wah godal gede lagi dosanya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyataba wa qatu minan nar. Nular yang lain sak pondok ngaku mimpi Rasulullah semuanya. Hebat wali semuanya ini. Ini hati-hati dengan mimpi Rasulullah disembunyikan, mimpi. Tapi ingat kalau ada pesan, kalau seandainya saya tidak ngomong tentang nenek moyangnya, kalau seandainya Rasulullah datang dalam mimpimu, lalu dalam mimpi itu berkata, hei umatku, tolong besok kau beli minuman keras di sebelah sana dan kau minum. Enggak boleh, biarpun yang kita temui dalam mimpi adalah Rasulullah, sebab yang kita perlu patuhi bukan dalam mimpi, tapi Rasulullah di alam nyata, bukan di dalam mimpi. Tapi pesan di dalam mimpi baru boleh dipatuhi di saat tidak bertentangan dengan syariat. Untuk mengunjungi tempat keramat itu maksudnya apa? Tempat-tempatnya orang soleh, tempat ibadah, masjid-masjid, ya dikunjungilah, tidak bertentangan. Tapi kalau perintahnya jelek, haram, tidak boleh dipatuhi. Biarpun yang datang adalah Nabi dalam mimpimu. Sebab Nabi tidak menganjarkan melanggar syariat zahirnya. Ini as tidak ada, biarpun itu Rasulullah datang dalam mimpimu lalu menyuruh keharaman, pasti bohong itu. Enggak boleh, enggak mungkin. Tapi benar sayang Rasulullah, tidak boleh kamu patuhi, sebab yang kamu patuhi adalah apa? Syariat zahirnya. Jadi kalau neneknya tadi, moyangnya, mbahnya tadi, eyangnya tadi nyuruh, jika ziarah tempat yang mulia dan tujuan mulia, ziarah tempat keramat. Tempat keramat sekarang agak macam-macam loh di Indonesia ini. Wong pohon rindang itu ada kuburan gak jelas keramat. Nah, ini keramat ini masih nah. Tempat angker dengan keramat sudah satu. Jadi hati-hati. Tempat karomah itu adalah atharus solihin, bekasnya orang soleh. Misalnya tempat ibadahnya orang soleh di situ. Karena orang soleh di sebuah tempat ini ada makna. Berarti dulu pernah ada rahmat Allah turun di situ. Begitulah kerinduan Sayyidina Zakaria di saat mendengar Siti Maryam itu kok di musim panas mendapatkan buah, di musim dingin dapat buah musim panas. Anna laki hadha, dari mana kau dapat itu Maryam? Dijawab dari Allah. Di saat Siti Maryam pergi, Sayyidina Zakaria ke tempat yang biasa ditempati Siti Maryam. Karena apa? Ini biasa malaikat rahmat turun. Huna, disitulah Zakaria memohon kepada Allah agar diberi anak. Tempatnya orang soleh, ini yang biasa digunakan beribadah, itu biasa malaikat rahmat turun. Datanglah ke tempat itu. Dan itulah yang dilakukan Sayyidina Abdullah bin Umar untuk menapak tilas waktu berjalan dari Mekah ke Madinah. Tidak Nabi Muhammad duduk di sebuah tempat kecuali Sayyidina Abdullah bin Umar duduk di tempat tersebut. Sampai, mohon maaf, tempat buang airnya Rasulullah, di mana Sayyidina Abdullah bin Umar ditahan, saya ingin buang air di tempat itu. Di tempat di mana Rasulullah buang air. Orang enggak faham apa maksudnya itu, kata Syekh Abdullah Habsyaroni. Karena apa? Sayyidina Abdullah bin Umar tak mengerti bahasanya. Nabi Muhammad tidak akan memilih tempat kecuali yang paling tepat. Sebab apa? Kalau tempat yang lain mungkin tempat ini akan menjadi tempat yang tidak pantas untuk buang air. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad buang air di tempat tersebut, pasti benar ini tempat layak untuk kita membuang air di tempat tersebut. Ya ini ada makna keterikatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau maknanya itu boleh, cuman tempat keramat, kuburan enggak jelas, ada patungnya, pohon gede. Macam-macam. Ini enggak benar. Tapi makna tempat karomat itu adalah tempat pernah orang soleh mendapatkan karomah dari Allah di tempat tersebut. Ini atharus solihin ya. Ya atharus solihin ya. Tadi dalilnya sudah kita sebutkan si Sayyidina Zakaria. Nah, baik. Nah, kemudian masalah manunggaling kaula Gusti itu ya syirik dong. Enggak ada Allah menyatu dalam diri kita itu adalah kesyirikan. Yang ada wahdatus syuhud, bukan wahdatul wujud. Wahdatus syuhud adalah makna keimanan yang sesungguhnya adalah wahdatus syuhud. Tidak melihat apapun kecuali yang kita lihat adalah Allah. Bukan kita melihat Allah ada di semua tempat. Akan tapi begini maknanya, wahdatus syuhud musyahadah qalbiyah. Saya tidak melihat gunung kecuali langsung tembus aku melihat Allah dalam fikirnya. Bahwasanya gunung, oh begitu megahnya, dahsyatnya. Subhanallah, alangkah agungnya sang pencipta. Melihat rembulan pun demikian, melihat bintang, ngelihat apapun, ngelihat cacing, langsung ingat Allah, begitu luar biasanya Allah. Nah, lihat ingat Allah, itulah wahdatus syuhud. Kalau mengatakan dalam diriku ada Allah, ada hulul, syirik. Hah? Syirik, hulul Allah di dalam dirinya, itu syirik. Dan yang dinisbatkan dari Sayyidina, tidak. Sayyidina adalah sudah bercampur cerita. Saya Siti Jenar sudah bermacam-macam versi. Ada yang mengatakan belasan versi Saya Siti Jenar. Saya tidak akan mengambil versi yang banyak itu. Saya ambil Saya Siti Jenar adalah orang berpegang kepada syariat, bukan pengikut wahdatul wujud dan juga bukan pengikut hulul. Nah, Saya Siti Jenar banyak versi macam-macam. Intinya bahasanya al-halat juga al-halat hulul mengatakan ma fi jubati illallah, di dalam diriku tidak ada kecuali Allah. Ini kalimat syirik diucapkan oleh Halaj. Tapi kenapa Halaj dibilang wali? Wali yang sudah majdub kalimatnya sudah tidak bisa dijadikan ukuran, tapi dia mengucapkan dengan lidahnya ma fi jubbati illallah, di dalam jubahku tidak ada kecuali Allah. Kan seolah mengatakan dirinya Tuhan kan, sehingga ditegakkan pedang syariat, dipenggal lehernya oleh para ulama, dan sepakat ulama saat itu Halaj harus dibunuh. Dalam kisah Khatib Syirbini mengisahkan tentang ini, Halaj harus dibunuh. Setelah dibunuh ternyata apa? Katanya mengalir kalimat la ilallah, baunya harum darahnya. Nah, berarti baru diyakini wali, kekasih Allah. Jadi waktu dia mengucapkan ma fi jubati Allah adalah bukan atas dasar kesadaran, maka baru dikatakan dia orang soleh setelah dipenggal lehernya. Makanya kalau sekarang ada orang aneh-aneh ngomong begitu, saya baru mengakui dia wali kalau sudah tak penggal lehernya, kita penggal lehernya lalu wangi. Nah, ini orang aneh-aneh sekarang pakai emas, saya sudah sampai kepada Allah, saya wali. Oh bagus, bagus, penggal dulu lehermu, kalau nanti mengalir la ilallah baru nanti diziarahi kubur. Makanya Al-Hallaj sendiri adalah kisah macam semacam Syekh Siti Jenar yang ada di negeri Arab sana. Hallaj adalah dipenggal lehernya oleh pedang syariat, maka yang memenggal adalah juga para waliullah, dan dia dianggap waliullah adalah setelah dihukum semacam ini, sebab syariat harus tegakkan. Enggak boleh, wah ini wali, ini begini. Wah ngomongannya celana, dia minum-minuman keras dia. Dia wali, oh wali minuman keras. Ya bisa dong wali minuman keras, tapi dicambuk dulu dia. Kan hukumannya minum keras dicambuk. Ini, itu. Jadi, kalau masalah Syekh Siti Jenar jauhkan, kita tidak harus belajar dengan seperti itu. Kalau memang Syekh Siti Jenar adalah benar, kisahnya adalah seorang yang soleh, kita semoga Allah mengangkat derajat beliau. Tapi ajarannya tidak boleh diikuti kalau memang itu ajaran yang selama ini nyampe kepada kita, informasi tentang Syekh Siti Jenar tentang wahdatul wujud atau namanya hulul. Adapun penafsiran wahdatul wujud, jika itu dimaknai wahdatul syuhud, benar. Tapi kalau wahdatul wujud adalah mengakui bahwa ini semua adalah wujud Tuhan, ya enggak benar. Ini semua wujud Tuhan, ini wahdatul wujud. Ini wahdat. Jadi yang ada hanya Tuhan saja. Semuanya tidak ada, ini Tuhan, ini wujud. Ini. Akan tapi kalau wahdatul syuhud, makna wahdatul wujud, jika dimaknai wahdatul syuhud, wahdatul wujud artinya apa? Aku tidak melihat apapun, ma ra'aitullaha illa wa ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu illa wa ra'aitullaha fihi aqiba. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku lihat Allah. Kalau kaum filosof atau pakar ilmu kalam, kan untuk melihat Allah kan pakai dialog mantek. Alam ini berubah, setiap yang berubah ada yang merubah, dan yang merubah adalah Allah, kan pakai mikir dulu lama itu. Tapi kalau orang ahli sudah sampai kepada Allah maqam syuhud musyahadah, itu enggak pakai mikir begitu. Jadi dia ngelihat bintang gemintang kecuali yang dilihat adalah Allah, bukan lihat dengan mata kepalanya ini, tapi dengan mata hatinya. Jadi iman semakin iman, lihat apapun tambah iman karena ngelihat Allah di situ. Lah itu makna wahdatus syuhud. Kalau wahdatul wujud bukan dimaknai wahdatus syuhud, adalah kesesatan dan hukumnya adalah syirik keluar dari iman. Termasuk di dalamnya adalah khulul. Khulul itu mengatakan Allah ada di dalam makhluknya. Allah khulul, Allah masuk dalam diriku. Khulul. Ini Allah. Ini khulul. Ini bahaya sekali. Bukan Allah, bukan, jangan ada yang mengatakan Allah mawujud fi kulli makan. Itu khulul, syirik. Kalau Allah mawujud fi kulli zaman, memang Allah ada. Allah madkur fi kulli lisan, iya. Biarpun lisannya orang-orang apa-apa, lisan apapun akan menyebut nama Allah sebetulnya pada hakikatnya. Cuman kadang hatinya mengingkari, orang kafir itu. Jadi Allah bukan mawujud fi kulli makan. Ada kalimat yang sering disuarakan, Allah mawujud fi kulli zaman, ditambah Allah mawujud fi kulli makan. Hulul, haram, syirik. Jadi Allah berada di setiap tempat, na'udzubillah. Nanti macam-macam, tempat baik, masjid, kloset, segala macam, syirik, keluar dari iman. Baik, ini adalah masalah bahasan akidah, perbedaan antara wahdatus syuhud dengan wahdatul wujud. Jadi kalau memang ada orang punya pemikiran seperti itu, wahdatul wujud, tidak perlu diikuti dong. Tidak perlu, biarpun, kayak apapun dia. Kalau ternyata dia ulama, jangan diikuti. Mungkin dia orang majtub. Orang majtub itu tidak boleh diikuti ilmunya. Guru kita bukan orang majtub kok. Guru kita adalah orang yang menegakkan syariat. Orang majtub mungkin dia kekasih Allah, majtub. Majtub diangkat akalnya oleh Allah. Sehingga majtub itu kalau makomnya secara lahir, dia orang gila. Cuman dia kekasih Allah. Orang gila. Bagaimana gila, duit gak doyan. Anehnya majdub zaman sekarang itu semuanya majdub kecuali duit sama perempuan nanti. Kalau perempuan cantik noleh, sama duit bisa milah ini lebih bagus sih. Majdub apanya itu? Majdub itu gak ngelihat. Sampai kita menemukan, dikisahkan, ada orang majdub. Seorang perempuan, seorang laki-laki, majdub. Ada guru kami menceritakan di daerah Pasuruan sana. Gak senang dunia, kalau dikasih duit begini ya siapa yang di belakangnya dikasih. Gak usah dilihat nih amplopnya tebel, tadinya. Dan pekerjaan aneh-aneh secara syariat haram. Tiba-tiba suatu ketika ada perempuan tiba-tiba dipukulin bokongnya, wak. Tapi bukan syahwat, bukan apa, wong orangnya begitu aneh. Besok hamil katanya. Sehingga orang kalau pengen hamil lewati ini barangkali dikepuk bokong saya. Tapi orangnya memang gak anu. Tiba-tiba ngamuk suatu ketika, ada ini kisahnya, ada orang jualan sayur di perlimaan gitu. Jualan sayur, jualan buah dan sebagainya, dipukulin sama beliau. Doa, dipukuli, bangun. Semuanya pada lari dipukulin, hanya dua orang doang gak mau lari. Tak taunya sebentar lagi truk masuk, rut, matilah. Nah ini adalah orang-orang majdub. Tapi gak ada dia itu kubut dunia. Majdub itu ditarik akalnya oleh Allah, kita Allah. Majdub seneng duit. Majdub sekarang gadungan tuh macam-macam. Majdub, sudah sholat. Tapi kalau ada duit, melek dia. Awas, hati-hati ya. Baik, semoga Allah menjaga kita. Sudahlah, enggak usah majtub-majtuban. Majtub yang sesungguhnya ditarik. Karena ada bikin orang lupa. Ada sebagian para ulama dibikin oleh Allah lupa. Termasuk bagian jatib. Sehingga kita menemukan seorang alim di masa tuanya tidak bisa mengingat apa-apa. Hanya bisa ingat Allah. Nah, ini majtub. Sampai anaknya pun lupa lagi sopo. Ini siapa? Tapi tetap diam, Allah. Nah, ini majtub dia. Tidak ingat dengan dunia, tidak ingat dengan ini. Allah. Kelihatannya kayak gila, hilang akal. Tapi dia dengan Allah. Suruh sholat lupa. Tak sholat, tapi ingat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni. Baik, insya Allah. Semoga Allah menjaga kemuliaan dan kehormatan kita semuanya. Jauhkan anak-anak kita dari kehinaan. Insya Allah.